Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang demikian besarnya pengaruh dari apresiasi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga doa beliau alaihi salatu wassalam untuk kebaikan Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Ketika beliau mengapresiasi perbuatan baik Abdullah bin Abbas, lalu mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada Abdullah bin Abbas sehingga beliau menjadi seorang ulama besar dan menjadi rujukan kaum muslimin, bahkan Umar bin Khattab ya meletakkan atau memposisikan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang masih sangat muda ketika itu bersama para masyayikh Badr. Ya, jadi termasuk orang yang dimintai pendapatnya. Demikian juga telah kita sebutkan bagaimana para sahabat terdahulu ya seperti Umar ya juga memberikan dorongan semangat kepada putra-putra mereka. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suatu pohon ya yang menyerupai orang-orang yang beriman, maka Abdullah bin Umar ketika itu mengetahui jawabannya bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Namun karena beliau segan kepada sahabat-sahabat senior lainnya, beliau tidak menjawab. Kemudian setelah bubar majelisnya, baru dia cerita sama Umar. Maka Umar ternyata memberikan respon yang sangat positif. Ya, kalau kamu mengatakan tadi, ya, mengatakan atau mengumpulkan jawabanmu tadi, ini lebih aku sukai daripada ya harta dunia. Inilah bentuk-bentuk penghargaan dan apresiasi dari Rasulullah SAW dan para sahabat kepada anak-anak yang ternyata memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada mereka. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ini masih membahas bagaimana memberikan motivasi dan mengasah keberanian anak-anak. Ya. Beliau menyebutkan, وَهَذِهِ سُوَرٌ أُخَرْ مِنْ سُوَرِ التَّشْجِئِ وَشَهْدِ الْهِمَمْ. Berikut ini kata beliau adalah gambaran-gambaran yang lain dari motivasi serta mengasah keberanian anak-anak. Jadi di sini beliau saya kira ini termasuk perkara yang sangat penting sehingga Syekh Mustafa Al-Adawi berbicara cukup panjang lebar ya tentang bagaimana memberikan semangat kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, ini kita belum selesai dari pembahasan tersebut. Masih kita membahas tentang bagaimana cara memotivasi anak ya untuk memiliki keberanian, memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dan memiliki keberanian. Qala tatamassala fi qadwil thiqati fi qulubil abna'i wa basthir rujulati fihim wa isyarihim bihuquqihim. Ya. Akan tampak bagaimana cara engkau akan terwujudkan ya dalam penanaman kepercayaan diri pada hati anak-anak kita, demikian juga membangkitkan keberanian pada mereka serta agar mereka menyadari apa yang menjadi hak mereka. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat anak-anak kita memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dan juga memiliki keberanian. Ya, bangkit mentalnya, dia memiliki mental yang kuat, demikian juga dia memiliki keberanian ya untuk melakukan kebaikan. Di antaranya kata beliau, wa min hadhihi suwar assalamu alal aulad inda liqa'ihim. Di antara bentuk ya dorongan kepada mereka dan mengasah keberanian mereka adalah dengan memberikan salam kepada anak-anak tersebut. Ya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan salam kepada anak-anak dan apa hubungannya dengan keberadaan anak? Ya, mungkin ini menjadi tanda tanya kita bersama. Ya, tanda tanya kita bersama. Mengapa? Apa hubungannya kita memberikan salam kepada anak dengan motivasi kebaikan serta mengasah keberanian mereka? Ya, anak-anak itu terkadang banyak di antara kita ya mungkin yang menganggap sepele mereka, keberadaan mereka. Jadi keberadaan mereka itu tidak dianggap sama sekali. Kita ambil contoh misalnya, ya, ketika kita berada di satu ruang pertemuan, ada orang tua dan ada anak-anak di sana. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian biasanya berjabat tangan. Ya, tentunya ini sebelum COVID ya, jabat tangan. Nah, ketika jabat tangan, ya, ketika melewati anak-anak, ya, kita cuekin saja anak-anak. Jadi nggak disalami, nggak dipandang matanya, nggak dilihat sama sekali. Nah, ini akan membuat mereka merasa kecil, ya, diacuhkan. Berbeda kalau misalnya kita kemudian memperhatikan mereka, eh, kamu apa kabarnya? Waduh, kamu udah masih kecil ya, sekarang udah besar, Masya Allah, assalamualaikum, salam, kemudian diulas, di apa namanya, kepalanya diusap-usap, ya, menunjukkan perhatian. Nah, ini akan membangkitkan rasa percaya diri pada diri seorang anak. Kenapa? Eksistensinya itu diakui. Ya, eksistensinya diakui, sehingga makin tumbuh rasa percaya dirinya. Ya, ketika dia memang saatnya udah tampil, dia sudah terasah. Ya, berbeda kalau misalnya keberadaannya ya tidak diacuhkan, ya, atau keadaannya diacuhkan, ya, nggak ada, seakan-akan dianggap tidak ada, ya, maka nggak tumbuh rasa kepercayaan diri pada diri seorang anak. Oleh karena itulah kata beliau, termasuk cara untuk memotivasi anak, menanamkan keberanian kepada mereka adalah assalamu alal aulad inda liqa'ihim, ya, memberikan salam kepada mereka ketika bertemu. Qala wasti'dhanuhum inda akhri syai'in min huquqihim. Demikian juga meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil sesuatu yang merupakan hak mereka. Barang kepunyaan anak. Dan kemudian misalnya kita memerlukan sesuatu, kita memerlukan pena ya, atau memerlukan ya, mau menulis sesuatu, misalnya ibu-ibu mau menulis daftar belanjaan misalnya. Ya, kemudian mengambil pena dari tempat alat tulis anak-anak kita, minta izin terlebih dahulu, ya, sehingga mereka itu merasa diakui, eksistensinya itu ada. Ya, jangan mentang-mentang wah ini punya anak saya aja ambil gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada seorang anak, ya, agar apa? Agar dia memberikan haknya. Ya, kisahnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum. Ya, kebiasanya para sahabat itu mengambil keberkahan dari bekas minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar tidak berebutan, itu digilir dari sebelah kanan. Nah, ketika itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan hal tersebut, artinya membagikan bekas minum beliau kepada para sahabat, ternyata yang di sebelah kanan beliau, kan beliau selalu memulai dari sebelah kanan. Yang di sebelah kanan beliau itu anak-anak. Adapun orang yang sudah tua, adanya di sebelah kiri. Ya. Otomatis kan harus melalui sang anak dulu. Maka Nabi selesai minta izin terlebih dahulu. Nak, kalau kamu mengizinkan, boleh nggak ini minuman saya edarkan ke orang yang lebih tua terlebih dahulu. Lihat, penghormatan Nabi SAW kepada seorang anak. Jadi eksistensi anak itu diakui. Masya Allah, makanya mereka itu cepat dewasa ya. Bukan karbitan, tapi memang prosesnya seperti itu. Cepat ya. Ketika balik, ya mereka siap untuk memegang tapuk kepemimpinan, ketika balik mereka siap untuk menjadi kepala keluarga. Bandingkan dengan anak-anak di masa sekarang, ya, karena memang mereka ada yang salah dari pendidikan kita. Eksistensi anak-anak itu kadang terpinggirkan. Cobalah kita lihat kebanyakan orang salam ketika ada anak kecil dilewati, ya enggak? Mungkin kita juga sering melakukan hal yang demikian. Kalau kita bertamu, ya salam kita salami tuan rumahnya ketika ada anak, enggak kita acuhkan sama sekali. Ya, atau kita acuhkan sama sekali ya. Tidak kita pedulikan sama sekali. Maka termasuk kata beliau, termasuk yang akan membangkitkan keberanian dan kepercayaan diri mereka adalah meminta izin kepada mereka ketika akan mengambil hak mereka. Demikian juga wa tashmituhum inda itasihim. Demikian juga mendoakan ya rahmat bagi mereka ketika mereka bersin. Jadi ketika anak itu bersin, ya perlakukan seperti anak dewasa, orang dewasa. Kalau dia mengucapkan yarhamu alhamdulillah. Jadi tasmid ini mendoakan keberkahan. Kalau seseorang itu mengucapkan yarhamukallah alhamdulillah, maka hendaknya kita doakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Nah, kalau anak ada anak yang bersin kemudian dia memuji Allah, maka hendaknya kita pun mendoakan. Jangan karena dia anak kecil lalu tidak kita balas dengan doa. Ya, ini suatu kekeliruan. Bahkan wastisyaratuhum fima yafhamunahu wa yaqilunah. Bahkan bermusyawarah dengan mereka dalam perkara-perkara yang bisa mereka pahami. Ya. Bahkan mengajak anak bermusyawarah ini bukan suatu aib, justru ini melatih anak. Justru ini melatih anak-anak kita. Ya. Makanya kalau menjelaskan sesuatu, ya kita jangan kemudian tidak berusaha memahamkan dia dengan pemahaman yang benar. Justru dipahami dengan pemahaman yang benar agar anak-anak itu daya pikirnya itu, nalarnya itu cepat berkembang. Ya. Jadi misalnya menjelaskan tentang apa misalnya terjadinya kejadian fenomena-fenomena alam, jelaskan saja seperti apa yang kita jelaskan kepada orang dewasa. Ya, misalnya matahari terbit dari timur, Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkannya dari timur kemudian tenggelam di barat, ya. Jangan seperti orang, atau ketika kita menjelaskan gerhana bulan, ya, jangan seperti orang misalnya dia jelaskan dengan dongeng-dongeng, oh ini lagi dimakan apa raksasa. Nah, jelaskan saja seperti biasa. Agar apa daya tangkap anak-anak itu cepat berkembang, ya cepat berkembang. Baik. Kalau watakiru ra'yihim as-sadid, demikian juga membenarkan ide-ide mereka yang benar. Ya, kalau mereka punya ide dan idenya adalah ide yang bagus, ya kita apresiasi. Ya. Watajihuhum birifkin walin, demikian juga membuat pengarahan, mengarahkan mereka dengan cara yang dipenuhi kelemah lembutan, ya. Jadi anak-anak itu diarahkan, ya jangan kemudian dibiarkan, oh masih anak-anak, biarkan saja, enggak, diarahkan dengan cara yang penuh kelemah lembutan. Ya. Waqad waradat fi dzalika jumlatu abwabin, ya, dan telah warid, ya, dalam tentang perkara ini sejumlah bab. Artinya nanti beliau akan perinci. Para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan Allah, nanti beliau akan perinci, beliau akan sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan itu semua. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendewasakan anak atau memberikan semangat kepada sang anak dengan hal-hal yang beliau sebutkan, memberikan salam, meminta izin, kemudian mendoakan dia ketika bersin, ya, mengajak mereka bermusyawarah. Ini semua warid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah inilah termasuk keindahan dari kitab yang sedang kita bahas ini, semuanya itu based on hadith, ya, based on sunnah. Jadi kalau ingin kita mempelajari Islamic parenting based on sunnah, ya kitab ini adalah kitab yang sangat bagus. Karena Syekh mendasarkan semuanya pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita simak. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ya, yang pertama kata beliau, at-taslimu ala sibyan inda liqa'ihim. Jadi membangkitkan keberanian anak, memberi motivasi anak melalui salam. Menyampaikan salam ketika bertemu dengan mereka. Jadi anak-anak itu kita ajari, ya, kita berikan salam, demikian juga kita ajari bagaimana membalas salam, kita ajari tentang keutamaan salam. Karena salam ini termasuk alat untuk berinteraksi dengan sekitar. Ya, kalau mereka sudah diajari, mereka bisa berinteraksi dengan sekitar. Nah, ini akan membangkitkan kepercayaan diri anak-anak kita. Ya, salam ini adalah alat untuk berkomunikasi, untuk membuka komunikasi. Kalau kita ajarkan kepada mereka cara salam yang baik, cara membalas salam, maka akan mudah baginya untuk berkomunikasi dengan sesama. Baik, kemudian beliau menyebutkan keutamaan dari salam. Ini juga sambil ngajari orang tuanya, ya. Mungkin juga di antara kita banyak yang belum mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian salam. Maka ini sekalian pengajaran bagi orang tua, agar orang tua pun bisa mentransfer ilmu kepada anak-anak. Kata beliau, fafi hadza ajrun minallahi subhanahu wa ta'ala. Dalam pemberian salam, ya, di dalamnya kita akan mendapatkan, atau dengannya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada saudaranya, assalamualaikum, maka Nabi SAW merespon, ya, 10 pahala kata beliau. Ketika ada yang menambah lagi, assalamualaikum warahmatullah, 20 pahala kata beliau. Ketika ada yang mengatakan dengan lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Maka memberikan salam kepada saudara sesama muslim ini merupakan ibadah yang akan diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita dari kecil sudah diajarkan untuk mengucapkan salam, ya, maka dari kecil apa? Hidupnya sudah dipenuhi dengan keberkahan. Setiap kali masuk rumah dia mengucapkan assalamualaikum. Ketika bertemu orang tuanya, assalamualaikum. Ketika bertemu sahabat-sahabatnya, dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, yang benar itu pengucapannya assalamualaikum. Kalau di Indonesia kadang tidak sesuai panjang pendeknya dengan ucapan yang benar. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, kumnya panjang, ada wawnya. Assalamualaikum, ya. Padahal kalau kita lihat tulisannya, assalamualaikum. Assalamualaikum. La-nya panjang, ya. Assalamualaikum. Ini ucapan salam yang benar. Assalamualaikum. Jadi anak-anak pun diajari dengan ucapan yang benar. Assalamualaikum. Ya, bukan assalamualaikum, ya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di negeri kita. Salam yang benar itu assalamualaikum, bukan assalamualaikum, ya, bukan assalamualaikum. Baik. Nah, maka luar biasa kalau anak-anak kita dari kecil sudah diajari untuk mengucapkan salam, dari kecil hidupnya sudah barokah, ya, terbiasa dengan ucapan-ucapan thayyibah. Demikian juga di antara keutamaan salam, fa fi hadza nashrun lil mawaddati wal mahabbah. Dengan mengucapkan salam ini juga kita menyebarkan kecintaan di antara sesama muslim. Ya. Munculnya rasa cinta dari salam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah ingin kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Ya. Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka akan menyebabkan kalian saling mencintai? Afshussalama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita semarakkan, ya, saling mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim. Karena ini akan menimbulkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi akan meredakan konflik di tengah-tengah kaum muslimin, akan meredakan pertentangan, khilaf di antara mereka. Ya, mereka menjadi lapang dada, ya, dalam melihat kekurangan yang ada pada saudaranya, tidak kemudian menjadi bibit permusuhan. Ya, kenapa bisa muncul permusuhan? Mungkin di antara sebabnya adalah kita kurang menyemarakkan ucapan salam di tengah-tengah kita. Demikian juga fa fis salami ala sibyani ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika seseorang mengucapkan salam kepada anak-anak, ya, dia telah mencontoh keteladanan. Ta'asi ini artinya dia mencontoh, ya, keteladanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meneladani Rasulullah dan tentu mengikuti sunnah beliau, ya, adalah suatu amalan saleh. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan saleh, kita mendapatkan pahala. Ya, selain pahala-pahala yang tadi sudah kita sebutkan, selain keutamaan yang kita sebutkan, kalau kita mengucapkan salam untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Terutama mengucapkan salam kepada anak kecil, ini juga sunnah beliau. Qala fi salami ala sibyani batsun li khuluqin islamiyyin rafi'in wa nabil. Demikian juga dalam pengucapan salam kepada anak-anak, ya. Ini menjadi syiar. Batsun menjadi syiar. Kita telah menyiarkan atau menyebar luaskan akhlak Islami yang tinggi dan mulia, tinggi lagi mulia. Ya. Jadi ini juga bentuk dakwah. Ya, bentuk dakwah ketika seseorang menyebarkan salam di tengah-tengah manusia, dia telah menunjukkan akhlak Islami yang demikian mulia. Nah. Kemudian kata beliau, ini yang berkaitan dengan pendidikan anak. Wali salami ala sibyani atharun tayyibun wa jamilun ala nafsiyati tifli wa ahlakiyati at-tifl. Ya, demikian juga ya, mengucapkan salam kepada anak-anak ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik dan pengaruh yang positif pada kejiwaan sang anak dan akhlaknya. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, menunjukkan eksistensi dia, bahwa dia itu teranggap di tengah-tengah manusia. Bukan suatu hal yang diacuhkan, tapi apa? Dianggap. Keberadaannya itu, eksistensinya itu dianggap di tengah-tengah manusia. Ini yang akan menumbuhkan rasa percaya diri pada sang anak. Ya. Walihadza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Oleh karena itulah, ya, karena banyaknya keutamaan dari memberikan salam kepada anak-anak ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Masya Allah. Tidaklah ada perkara yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan di baliknya pasti terdapat ya hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak, bukan berarti ya perkara itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya, justru manfaatnya sangat luar biasa. Makanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang kita simak ya hadis-hadis yang berkenaan dengan pemberian salam kepada anak-anak. Hadis yang pertama kata beliau dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Anas radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih anak-anak. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Anas ini masih anak-anak. Ya, dan ibunya ya Ummu Salamah, enggak bukan Ummu Salamah. Ummu Sulaim ya menjadikan Anas ini sebagai pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari beliau. Ya, karena beliau banyak menghabiskan waktu bersama Rasulullah. Dan Anas ini ya kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, beliau dikenal dengan ittiba'nya. Ya benar-benar mengikuti Rasul, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk dalam memberikan salam. Kita bisa simak di sini. Ya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim. Suatu ketika Anas bin Malik ini melewati sekelompok anak-anak. Ya. Beliau melewati sekelompok anak-anak. Apa yang beliau lakukan ketika melewati anak-anak tersebut? Fa sallama alaihim. Kemudian beliau pun memberikan salam kepada mereka. Fa sallama alaihim. Kemudian beliau mengatakan, ya, ketika beliau memberikan salam kepada anak-anak, apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Unzuru barakallahu fikum, demikian besarnya ittiba Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika dia memberikan salam kepada anak-anak. Kenapa? Kenapa kok anak-anak kau berikan salam? Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Masyaallah. Ya, sosok yang sangat menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah ini berarti apa? Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ketika melewati anak-anak, beliau mengucapkan salam, ya, memberikan salam kepada anak-anak tersebut. Qala hafizahullahu taala, kemudian beliau mengatakan wali yu'allami as-saghiri as-saghira ya wali yu'allami as-saghiru adab as-salam, maka hendaknya anak-anak itu diajari tentang adab-adab salam ya. Wali yu'allam kadzalika siyagus salam wa kaifa yurad atau yurad ya. Dan hendaknya anak-anak itu diajari juga tentang bentuk-bentuk ucapan salam dan bagaimana membalasnya. Nah, ini PR para orang tua. Sudahkah anak kita diajari ucapan salam yang benar? Demikian juga apakah mereka sudah mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan salam? Kalau bertemu dengan anak muda, bertemu dengan orang yang lebih tua, siapa yang ya disyariatkan untuk memulai salam terlebih dahulu? Kalau ada satu orang berjalan ya melewati sekelompok orang, siapa yang punya kewajiban, siapa yang disyariatkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu? Ini anak-anak kita harus diajari. Demikian juga bagaimana membalas salam. Ya, kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah cukup baginya untuk menjawab waalaikumsalam saja? Ini anak-anak harus diajari. Ya. Qala fal yu'allami wal fal yu'allam anas-saghira ya yusallimu 'alal kabiri idza taqaya. Maka hendaknya diajari kepada anak-anak ya bahwa yang lebih muda itu hendaknya memberikan salam kepada yang lebih tua apabila mereka berdua bertemu. Nah, di antara adab salam yaitu apabila ada orang yang lebih muda bertemu dengan yang lebih tua, maka yang pertama kali memberikan salam hendaknya yang lebih muda. Ya, hendaknya yang lebih muda. Walaupun boleh bagi yang lebih tua untuk memberikan salam seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau yang memulai salam kepada anak-anak. Boleh-boleh saja. Namun yang afdal, yang lebih utama adalah yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Qala alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-katsir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, hendaknya orang yang lebih muda memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Ini tingkat-tingkatan siapa yang memberikan salam terlebih dahulu. Kalau ada orang yang tua dan orang yang muda, maka hendaknya yang muda memberikan salam terlebih dahulu. Ini ketentuannya. Kemudian wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan hendaknya memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, orang yang berjalan misalnya dia melewati suatu gang. Ada orang yang duduk. Ya, duduk di depan rumahnya. Maka siapa yang lebih berhak untuk memberikan salam terlebih dahulu atau yang disyariatkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang berjalan. Wal qalilu 'alal katsir. Yang jumlahnya sedikit ya disyariatkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang jumlahnya banyak. Wal qalilu 'alal katsir. Ya. Yang jumlahnya sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ini ketentuan pemberian salam. Ya, dari sisi prioritas siapa yang diprioritaskan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau ada orang yang tua dan muda, maka yang muda hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau ada orang yang berjalan dengan orang yang duduk, maka orang yang berjalan terlebih dahulu. Kalau ada orang yang jumlahnya banyak atau sedikit, maka yang memberi salam yang jumlahnya lebih sedikit. Barakallahu fikum. Ya, ini ajari kita, kita ajari kepada anak-anak kita. Ya, urutan-urutan pemberian salam. Kemudian di antara adab salam yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diberi penghormatan, ya, dengan sebuah bentuk penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat perhitungan terhadap segala sesuatu. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita kalau kita diberi salam, maka idealnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita membalas salam itu dengan ucapan yang lebih baik. Ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dijawab dengan sesuatu yang lebih baik. Aurudduha, atau paling minim semisal. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita balas waalaikumsalam. Ya, ini paling minimal. Tapi kalau tidak membalas salam, ini dosa. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa memberikan salam itu hukumnya mustahab, adapun menjawab salam ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Maka berdosa apabila seseorang tidak membalas salam dari saudaranya. Baik. Ya. Jadi ada beberapa tingkatan, ya. Yang paling utama, pertama, ketika dia diberikan salam, dia balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yakni dia balas salam dari saudaranya dengan ucapan yang semisal. Ya, dan ini hukumnya boleh. Ya, dan ini hukumnya boleh. Dan dia dapat pahala dengan balasan salamnya tadi. Ada pun tingkat yang ketiga, yang tidak membalas salam sama sekali. Maka orang ini pun berdosa. Ya, tingkatan yang ketiga, yang tidak membalas salam saudaranya, maka ini berdosa. Karena hukum membalas salam adalah wajib. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, ya, yang menegaskan asal usul atau sejarah pensyariatan salam. Dari mana ucapan salam? Waqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khalaqallahu Adama, ya, kata beliau alaihi salatu wasalam, khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan tinggi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 sampai 50 cm. Taruhlah setengah meter satu hasta, berarti situna dira'an 60 hasta sama dengan 30 meter. Ya. Situna dira'an. Berarti tingginya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 60 meter. Tsumma qala izhab fasallim ala ulaika minal malaikah fastami' ma yuhayyunak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergilah engkau dan berikanlah salam kepada para malaikat itu. Ya, para malaikat yang ada di sana. Fastami' ma yuhayyunak, maka dengarkanlah apa yang mereka berikan. Ini salam apa yang mereka berikan? Ya. Kemudian tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatak, tahiyyatu dzurriyyatik. Maka jadikanlah itu sebagai ucapan salammu dan ucapan salam bagi anak keturunanmu. Jadi ucapan salam ini sudah dari zamannya Nabi Adam alaihi salam, ya. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan assalamualaikum. Nah, ini ucapan salamnya. Assalamualaikum. Faqalu, maka kemudian para malaikat membalas, ya assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Maka kemudian malaikat pun membalas salam tersebut dengan ucapan assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, mereka menambahkan wa rahmatullah. Baik, ya, mereka menambahkan wa rahmatullah. Jadi ini salam yang diajarkan oleh para malaikat dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Nah, ini bisa diceritakan kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu bertanya tentang pensyariatan adzan, pensyariatan salam maksud kami, ya jelaskan bahwa ini sudah dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau menegaskan, ya, di bahasan selanjutnya, fatahiyatul muslimina assalamu alaikum. Maka ucapan salam penghormatan kaum muslimin itu adalah assalamu alaikum. Amma sabahul khair wa masa'al khair, ya, wa sa'idah wa bay-bay. Ya, fakullu dhalika lam tarid bihi sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'duha multakitun minal kufar. Ya, kata beliau, makanya maka ucapan penghormatan, salam penghormatan seorang muslim itu adalah assalamualaikum. Adapun ya selamat pagi, selamat petang, ya, good night, bye bye, maka yang demikian itu tidaklah warid dari sunnah Rasulullah SAW, bahkan diambil dari kebiasaannya orang-orang kafir, ya, dan diambil menjadi dari kebiasaannya orang-orang kafir. Itu adalah ucapan-ucapan salam mereka. Baik, enggak boleh salam-salam yang seperti ini menggantikan ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, ini adalah salamnya kaum muslimin. Baik, kemudian bagaimana kalau misalnya kita berada di forum yang majemuk, kemudian kita membaca assalamualaikum diikuti dengan salam sejahtera misalnya. Maka demikian, yang demikian tidak mengapa insyaallah, selama salam sejahtera itu bukan sebagai pengganti ucapan assalamualaikum. Ya, yang demikian tidak mengapa insyaallah. Ya, kalau kita berhadapan ada muslim, ada non muslim, ya, maka tidak mengapa mengucapkan, tapi assalamualaikum terlebih dahulu. Ya, mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu, baru kemudian kita ikuti dengan ucapan sapaan, ya. Ucapan sapaan, selamat pagi, salam sejahtera. Dan tidak boleh kemudian kita mengucapkan ucapan salam yang memang itu merupakan identitas golongan agama tertentu. Ya. Seperti apa yang sedang marak sekarang, ya, dalam pidato-pidato kenegaraan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat shalom, ya, selamat sejahtera, atau sebelumnya shalom, ya, om swastiastu, namo buddhayana, salam kebajikan. Wah, panjang banget salamnya, ya, salam dari berbagai macam agama, mereka menamakannya salam lintas agama. Jadi ada assalamualaikum, shalom, ya, kemudian om swastiastu, namo buddhayana. Nah, salam-salam yang identik dengan agama tertentu ini tidak boleh kita ucapkan. Seperti shalom. Shalom itu identiknya dengan orang Nasrani. Ya, nggak boleh ikut-ikutan. Demikian juga ucapan Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu ini ucapan salamnya orang-orang Hindu di Indonesia. Di Indonesia, ya, karena di India beda, ya. Di India pakai apa, namaste. Ya. Kalau di sini Om Swastiastu, kalau di sana pakai namaste. Ya sama aja, kalau ini memang merupakan salam yang biasa mereka pakai, enggak boleh seorang muslim mengikutinya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan tashabbuh kepada suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Ya, apalagi ucapan Om Swastiastu. Om itu dewanya, ya, atau tuhannya orang-orang Hindu. Om. Ya. Kalau orang India bilang Om Shanti Om, ya, Om ini adalah Tuhannya mereka. Atau ucapannya orang Buddha, Namo Buddhayana, Namo Buddhayana, terpujilah Buddha. Ya, ini juga identik dengan mereka, nggak boleh kita ucapkan. Jadi shalom, om swastiastu, dan namo buddhayana ini tidak boleh kita ucapkan karena identik dengan salam bagi mereka. Nah, bagaimana kalau orang non-muslim memberikan salam kepada kita? Maka jawab, ya, jawab dengan hal yang semisal. Ya. Kalau mereka mengucapkan salamnya itu dengan jelas, assalamualaikum misalnya. Ya, saya pernah itu pas upacara bendera di sekolah dulu, waktu sekolah, ada orang fasih sekali nyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata seorang Nasrani. Maka kalau mereka memberikan salam, maka kita jawab salam mereka. Ya, kita berikan salam kepada mereka, jawab salam mereka. Ya, dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kalau mereka bilang assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Ya. Sesuai dengan apa yang mereka sebutkan, tapi tidak boleh melebihkan. Misalnya ada orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Kalau mereka mengatakan assalamualaikum, maka cukup bagi kita untuk mengatakan waalaikumsalam. Ya, cukup bagi kita untuk mengucapkan waalaikumsalam. Ini kalau jelas mereka mengucapkan salam. Tapi kalau misalnya mereka tidak jelas, ya seperti dalam kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, orang-orang Yahudi seakan-akan mereka mengucapkan salam, tapi mereka sebenarnya mendoakan kejelekan. Assalamualaikum, semoga kematian segera menghampirimu. Maka kita dituntun untuk menjawab wa'alaik. Wa'alaik. Jadi kalau ada ucapan yang tidak jelas dari mereka, yang terkesan itu sebuah salam, kita nggak jelas apa maksud ucapannya, maka kita jawab dengan wa'alaik. Namun, kata para ulama, kalau salamnya itu diucapkan dengan jelas, maka hendaknya kita balas dengan ucapan yang semisal. Waalaikumsalam. Kalau misalnya mereka mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Demikian juga termasuk adab dalam membalas salam, ya, adalah hendaknya kita membalas salam yang diberikan oleh seseorang itu sesuai dengan keadaan ketika dia memberikan salam. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya salam itu diberikan dengan penuh semangat, assalamualaikum, maka kita pun hendaknya menjawab waalaikumsalam dengan semangat pula. Kalau misalnya salam itu disampaikan dengan penuh kelemah lembutan, assalamualaikum, maka hendaknya kita jawab dengan kelemah lembutan juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemudian orang yang memberikan salam begitu semangat, assalamualaikum, kemudian kita jawabnya waalaikumsalam, ya, maka ini kurang tepat, ya. Atau sebaliknya, ketika orang memberikan salam dengan begitu semangat, dengan kelemah lembutan, assalamualaikum, kemudian kita jawab dengan suara yang tinggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah ini juga kurang tepat, hendaknya dijawab sesuai dengan keadaan ketika dia mengucapkan salam. Baik. Kemudian kata beliau, halaman selanjutnya, wa hadza wa qad akhraja Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Imran ibn Husain. Ya, demikian juga di antara hadis yang berbicara tentang salam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau dengan sanad yang sahih. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Nah, ini yang berkaitan dengan pahala salam, ya. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum. Faradda alaihi assalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salam tersebut. Tsumma jalasa faqala Nabi ashrun. Ya, maka Nabi mengatakan 10. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kata Nabi 10. Tsumma jaa'a akharu faqala assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalasa faqala 20. Kemudian datang lagi orang yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi membalasnya, baru kemudian dia duduk, lalu Nabi mengatakan 20. Ini kalau kita masuk ke dalam sebuah majelis, jangan duduk dulu baru kemudian memberikan salam. berikan salam dulu, kemudian salamnya dibalas, baru kita duduk. Demikian etikanya. Ya, lihat orang ini, farudda alaihi, ya, farudda alaihi fajalas. Maka salamnya dibalas, kemudian barulah dia duduk. Ya, jadi salam kita dibalas dulu, direspon dulu, baru duduk. Ya, baru duduk. Baik. Kemudian yang ketiga, tsumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalas, faradda alaihi fajalas, faqala thalathun. Ya. Kemudian ada yang mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibalas salamnya tersebut, lalu dia pun duduk. Nabi SAW mengatakan 30. Jadi semakin lengkap salam yang kita berikan, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Ya, sehingga ucapkannya yang paling afdol adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala falyusallim alwalidu ya ala auladihi wa ahlihi inda dukulihi almanzil. Demikian juga hendaknya seorang ayah, dia memberikan salam kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya setiap kali dia masuk rumahnya. Ya, ketika dia masuk rumahnya disyariatkan untuk masuk Islam. Ya, masuk Islam, mengucapkan salam maksud kami. Mengucapkan salam. Ya. Wa li yu'allimhum kadzalik hadza salam. Demikian juga mengajarkan salam setiap masuk rumah kepada anak-anak. Jadi anak-anak diajari untuk mengucapkan salam setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya. Qala Allahu tabaraka wa taala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Apabila kalian memasuki rumah-rumah, maka berikanlah salam kepada diri-diri kalian dengan salam yang penuh keberkahan, yang penuh kebaikan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mau berpikir. Surat Nur ayat yang ke-61. Sebutkan kenapa di sini dikatakan bahwa kita kan mengucapkan salam untuk orang yang ada, ya, untuk selain kita ya. Untuk orang yang ada di rumah, untuk yang selain kita. Tapi kenapa di dalam ayat ini dikatakan fasallimu ala anfusikum, maka berikanlah salam atas diri-diri kalian. Ya. Maksudnya adalah ketika kita memberikan salam kepada penghuni rumah, ya, pertama mereka akan membalas salam tersebut. Sehingga ini akanlah menjadi kebaikan bagi kita. Dan juga yang pasti malaikat membalas salam kita. Ya, ketika kita mengucapkan salam tersebut, malaikat akan membalas salam tersebut, dan tentunya bacaan salam itu merupakan doa. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ya, salam itu kan doa keselamatan. Pada hakikatnya kita juga mendoakan diri kita, ya, untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka malaikat membalas salam tersebut. Sehingga pembalasan salam dari malaikat ini merupakan doa untuk kita. Nah, ini yang berkaitan dengan pengajaran salam kepada anak-anak, ya. Jadi kita sebagai orang tua hendaknya biasakan anak-anak kita untuk mengucapkan salam. Ya, baik itu kita ajari atau kita beri contoh, ya, anak-anak kita ajari untuk mengucapkan salam, ya. Luar biasa. Setiap kali dia mengucapkan assalamualaikum, kita dapat pahala. Ya enggak? Ini pahala yang luar biasa. Setiap kali dia mengucapkan salam, kita dapat pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yankusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang baik, ya, kemudian diamalkan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan, dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Ya. Ini yang hendaknya kita lakukan, ya, ajari anak-anak kita salam. Kemudian bab yang kedua, ya, termasuk upaya orang tua yang dilakukan orang tua untuk membangkitkan kekuatan mental pada diri sang anak, demikian juga memperkuat kepribadian mereka adalah tashmitul auladi inda itosihim. Ya, tashmit itu artinya mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tashmit itu artinya mendoakan yarhamukallah ketika anak-anak itu, ketika seseorang itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi ketika mereka bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, jangan dicuekin, tapi didoakan. Ya, ini akan membuat apa, mereka percaya diri. Oh, berarti saya diakui atau di, ya diakui eksistensinya. Ya, diakui eksistensinya. Ketika saya bersin, ya Bapak mendoakan saya. Qala fa hadza min haqqil muslimina alaina. Ya. Dan ini merupakan hak seorang muslim atau hak kaum muslimin atas diri kita. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak seorang muslim yang 6, salah satunya apabila dia bersin, idza atasha fasyamithu. Ya, idza atasha fahamidallah fasyamithu. Kalau saudaramu itu bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau mendoakan yarhamukallah. Ya, bagi dirinya. Jadi ini adalah salah satu hak seorang muslim yang hendaknya kita tunaikan. Salah satunya kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita doakan yarhamukallah. Qala idzahum hamidullaha inda itasihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila mereka bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka dia hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Jadi disunahkan bagi kita kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibah aw sahibuh. Maka hendaknya ya, saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah. Jika dia mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia mengucapkan apa? Yarhamukallah, mendoakan rahmat. Ini namanya tashmit. Tashmit adalah ucapan seseorang yarhamukallah ketika mendengar saudaranya bersin dan memuji Allah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian bagi yang bersin, ketika dia mendengar orang mendoakan dia yarhamukallah, maka orang yang bersin hendaknya mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Ya. Nah, ini ucapan seseorang kalau didoakan yarhamukallah. Jadi urut-urutannya pertama kali ya bersin dulu, hacim. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dan termasuk adab ketika bersin ditutup ya. Ya, ditutup. Jangan sampai kemudian menyebar luas bersinnya, karena ini sumber penyakit nanti. Maka hendaknya ditutup. Kemudian setelah dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka orang yang mendengar saudaranya ini bersin dan mengucapkan alhamdulillah, mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian bagi orang yang bersin tadi, ketika mendengar orang mendoakan dia yarhamukallah, maka dia balas dengan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Demikian adab bersin yang diajarkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala falyu'allami sibyan a'asubi ya adabal itosh annahu idza atasa yahmadullah fa idza huwa hamidallah fashamithu qul lahu yarhamukallah fa idza lam yahmadillah fala tushamithu. Maka hendaknya anak-anak itu diajari adab bersin, bahwa apabila dia bersin hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah, maka saudaranya akan mendoakan keberkahan untuknya. Apabila orang-orang mengucapkan Yarhamukallah, maka dan karena dia memuji Allah, Kullahu Yarhamukallah. Artinya apa? Ucapkan bagi orang yang bersin tersebut, Yarhamukallah. Adapun kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak perlu didoakan. Jadi doa Yarhamukallah itu, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, hanya diperuntukkan bagi orang yang memuji Allah ketika bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak perlu untuk didoakan. Akhrajal Bukhari min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahaduhuma, ya, walam yushammidil akhar. Ada dua orang bersin, kata Anas. Ada dua orang bersin di hadapan Nabi SAW. Maka di antara kedua orang ini, yang satu didoakan rahmat oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW. Adapun yang satu tidak didoakan. Faqala rajul, maka ada yang protes kepada beliau. Ya Rasulullah, ya, syammata hadha walam tushammitni. Wahai Rasulullah, engkau mendoakan rahmat bagi si fulan, sedangkan aku tidak kau doakan. Maka Nabi mengatakan, inna hadza hamidallaha wa lam tahmadillah. Adapun saudaramu ini, dia memuji Allah. Adapun dirimu, tidak memuji Allah. Dan dari sini kata para ulama, kalau orang itu mengucapkan Alhamdulillah, baru kita balas. Ya, kita balas doakan dengan Yarhamukallah. Tapi kalau misalnya dia tidak memuji Allah, tidak perlu didoakan. Qala wa akhraja muslimun min tariqi Abi Burdah. Qala dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baiti bintil Fadl ibn Abbad. Fa atashtu falam yashmitni wa atasat fa shamitha. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abu Burdah. Ya, aku menemui Abu Musa Al-Asy'ari. Ini ayah beliau. Ya, Abu Burdah bin Abi Musa. Ketika itu dia berada di rumahnya bintu Fadl ibn Ibad. Fa'atostu falam yushammitni. Kemudian aku bersin, tapi dia tidak mendoakan rahmat untukku. Kemudian putrinya Al-Fadl bin Abbad bersin. Kemudian didoakan untuk mendapatkan rahmat oleh Abu Musa. Ya. Faqala, kemudian Abu Burdah mengatakan, innabnaka atas falam yahmadillah falam usyammithu. Maka kemudian Abu Musa mengatakan, sesungguhnya anakmu ini bersin, tapi dia tidak memuji Allah, maka aku ya tidak mendoakannya. Adapun engkau ketika bersin, engkau memuji Allah, maka aku pun mendoakan keberkahan atau mendoakan rahmat untukmu. Sami itu Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh fa illam yahmadillah fala tushammituh. Apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka doakanlah. Namun apabila dia tidak memuji Allah, maka tidak perlu kalian doakan. Ya. Jadi ini adab, beberapa adab ketika bersin. Kalau dia mengucapkan Alhamdulillah, kita doakan. Kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak didoakan. Yarhamukallah. Baik. Kalau masih ada waktu sedikit, ya. Demikian juga termasuk termasuk yang diajarkan kepada anak-anak, yaitu adab ketika dia menguap. Ya, diajari juga bagaimana dia beradab ketika menguap. Ini berhubungan dengan bersin, ya. Bersin dan menguap ini saling berhubungan. Akhrajal Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci menguap. Ya. Fa idza atasa ahadukum Fahamidallaha wa kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqulu lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Haqqan ala kulli muslim sami'ahu. Haqqan ala kulli muslim artinya wajib bagi setiap muslim yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah an yaqula lahu yarhamukallah, untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa amma at-ta'awu fa inna ma huwa minasyaitan. Adapun menguap ini datangnya dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tolak semampunya. Jadi dia upayakan bagaimana agar tidak menguap. Fa inna hadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena apabila kalian menguap, syaitan itu akan tertawa. Ya, dan kita dilarang untuk membuat syaitan itu gembira, ya. Oleh karena itu berupayalah ketika mengantuk, ya. Ketika akan menguap, kita tahan semaksimal mungkin. Ya. Atau kita tutup. Kalau misalnya kita tidak bisa menahan menguap, maka tutup mulut kita. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadih ya ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tutup dengan tangannya. Tutup tangannya kalau uap. Ya. Dan kemudian uap, wah, dibuka besar-besar mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul. Karena syaitan itu akan masuk. Nah, ini diantara adab-adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini penting sekali kalau mereka di hadapan masyarakat umum. Ya, hendaknya dia kemudian menjaga adab. Ya, kalau dia menjaga adab, kemudian orang memuji dia, memberikan apresiasi, ya ini akan meningkatkan kepercayaan diri pada diri sang anak. Ya, tapi kalau nggak diajari adab, bikin malu. Ya, mungkin orang pun akan mencela dia, sehingga dia pun menjadi rendah diri. Baik, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk pemberian semangat kepada anak. Ya, ternyata masya Allah perkara yang mungkin luput dari kita, ya, dengan memberikan salam, kemudian juga membalas ucapan alhamdulillah ketika dia bersin dengan yarhamukallah, ternyata ini memiliki efek positif terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian bagi yang mengikuti kajian melalui Zoom, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab.